Al-hibatu hiya, hibah adalah. At-tabarru'u min ja'isit tasurrufi fi hayatihi li ghairihi bimalin ma'lumin aw ghairihi bila iwadin. Hibah adalah hadiah atau pemberian dari orang yang berhak memberi semasa hidupnya untuk orang lain berupa harta yang diketahui. Atau selain harta, bila iwadin, tanpa ada ganti rugi. Kalau ada ganti rugi, itu namanya hutang. Ini tanpa ganti rugi, maka itu disebut hibah atau hadiah atau atiyah. Barakallahu'alaikum. Jadi yang namanya hibah itu tabarru', pemberian. Maka kalau itu bukan pemberian, tapi hasil curian, mengambil sesuatu, memiliki sesuatu bukan dari pemberian, tapi dari mengambil dengan cara tanpa hak, maka itu bukan hibah namanya. Tapi barang yang haram, min ja'izit tasarruf, dari orang yang berhak memberi, fi hayatihi, semasa hidupnya. Nah, di sini barakallahu fikum, ada memang orang yang belum berhak memberi, seperti anak yang belum balig. Anak kecil, mungkin belum rasyid juga, belum terbimbing, umur 4 tahun. Tapi bisa bicara, memberikan uang kepada orang lain atau kepada temannya 20 ribu. Menurut orang tuanya, nominal 20 ribu itu besar. Maka pemberian itu tidak dianggap dalam Islam, alias harus dikembalikan. Beda halnya dengan pemberian dari anak kecil itu adalah pemberian yang remeh. Remeh bagi orang tua, pemiliknya, atau bagi keumuman orang. Misalkan permen, satu bungkus kecil. Jajan, satu bungkus kecil yang mungkin harganya 500. Atau sepotong kue yang kecil. Maka ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau kita punya anak, misalkan, ya, yang namanya anak-anak itu kan bermain bersama-sama sesuai usianya terkadang. Barakallahu'alaikum. Kemudian anak kita ini yang memegang uang 50 ribu mungkin ya, untuk dibayarkan SPP-nya, atau mungkin untuk dititipkan, atau memang diberi misalkan oleh pamannya, oleh neneknya atau kakeknya, yang mungkin masih dipegang oleh anak tersebut, lalu diberikan kepada temannya, dan temannya mengambil, dan anak itu belum balig, belum tamyiz, dan juga belum rasyid, maka itu tidak dianggap. Barakallahu fikum. Maka boleh diambil. Beda halnya dengan barang tersebut, benda tersebut, atau makanan tersebut adalah yang remeh. Mungkin senilai 500 rupiah, ya 1000 rupiah. Yang orang tuanya itu rela, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Li ghairihi, yang namanya hadiah itu kepada selainnya. Bimalin ma'lum, berupa harta yang diketahui. Kalau tidak diketahui, maka tidak disebut sebagai hibah atau hadiah atau atiyah. Misalkan kamu saya beri hadiah. Hadiah apa? Sebidang tanah. Sebelah mana? Yang di sana. Di hutan itu pokoknya ada salah satu milik saya. Wis ah. Kamu ambil saja. Setelah itu yang memberikan tidak melanjutkan pembicaraan. Akhirnya yang pihak yang diberi ini barakallahu'alaikum, dia mengambil seenaknya. Maka seperti ini tidak sah. Bila iwadin, dan yang namanya hadiah itu tanpa ganti rugi. Kalau mempersyaratkan harus ganti rugi, namanya bukan hadiah, bukan hibah, bukan atiyah, tapi hutang atau pinjaman. Barakallahu'alaikum. Dan yang disebut dengan hibah atau hadiah atau atiyah ini pemberinya tidak mengharapkan balasan, melainkan dia wajib mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Dan diperbolehkan bagi orang yang menerima hadiah tersebut yuthibu 'alaiha. Dia membalas atas hadiah yang pernah diberikan kepadanya. Disunahkan untuk membalas. Dan tidak harus sama. Tidak harus senilai sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak wajib. Tapi disukai. Dan nanti akan disebutkan dalilnya. Barakallahu. Jadi itu makna al-hibah atau atiyah atau hadiah. Yakni pemberian dari orang yang berhak. Yang boleh memberikan semasa hidupnya untuk orang lain berupa harta tertentu atau selain harta dengan tanpa adanya ganti rugi. Barakallahu. Kemudian barakallahu, yang kedua adalah hukmuha wa adillatuha. Hukum hibah itu sendiri atau atiyah itu sendiri atau hadiah itu sendiri. Hukumnya apa? Wal hibatu mustahabbatun. Idza qasada biha wajhallah. Dan hibah pemberian itu hukumnya mustahab, boleh-boleh saja. Bukan wajib. Barakallahu'alaikum. Apabila dimaksudkan, diinginkan, diharapkan dengan hadiah tersebut, hibah tersebut, pemberian tersebut, mendapatkan wajah Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan hadiah yang dia tidak mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan wajah Allah, riaan, aum sum'atan, aum mubahatan, karena ria atau karena sum'ah, supaya didengar oleh orang lain apa yang dia berikan, atau dalam rangka untuk membangga-banggakan, maka seperti itu adalah mamnu' wa minasyirki. Termasuk perkara yang dilarang dan merupakan bentuk kesyirikan, syirik kecil. Riya itu syirik kecil. Sum'ah itu syirik kecil. Barakallahu'alaikum. Maka apakah sah kalau riya? Sah-sah saja. Tetapi yang memberikan hibah tersebut, memberi hadiah, dia tidak dapat pahala. Tapi malah dapat dosa. Karena kita tidak tahu dia itu riya atau sum'ah ketika memberi. Beda halnya kalau dia dengan terang-terangan menampakkan riaknya. Apalagi sudah jelas ya di hadapan banyak orang, maka kita boleh menolaknya dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada dia. Barakallahu. Atau kalau dia itu jahil orangnya, tidak tahu hukumnya. Kalau itu adalah riya, sum'ah, maka diterima untuk sementara, setelah itu barakofikum dinasehati dengan cara yang baik. Siapa tahu dengan diterima terlebih dahulu hadiah tersebut, barakofikum nasihat kita bisa diterima daripada langsung ditolak. Jadi sesuai dengan kondisinya. Kalhibati lisoleh, maka hadiah itu hukum asalnya mustahab, boleh. Hibah itu hukumnya mustahab, boleh. Seperti pemberian kepada orang soleh, au fakirin, atau orang fakir, orang miskin, au silati rohim, atau dalam rangka untuk menyambung hubungan kekerabatan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, sebagaimana dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, tahadu tahabbu, salinglah kalian memberi hadiah. Atau saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Barakallahu. Tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di antara bentuk membuat orang itu mendapatkan hidayah, di antara bentuk membuat orang barakakum luluh hatinya yang sebelumnya keras, adalah memberikan hadiah. Dan ini juga barakakum kalau kita perhatikan ternyata secara kenyataan memang demikian. Dan kita pun mendapatkan cerita-cerita dari guru kita dan juga dari teman kita pun demikian. Ketika ada tetangga kita yang ketika kita salami, assalamualaikum, melengos tidak mau menjawab. Ketika bertemu dia bermasam muka. Ketika diajak salaman kadang malas. Barakallahu. Ini juga pernah diceritakan oleh Ustadzuna Abu Abdillah Afifuddin, pernah cerita barakakum memberi hadiah kepada tetangganya. Dicari tahu juga apa kesukaan masakannya, makanannya. Masya Allah, 2-3 kali luluh hatinya. Awalnya itu barakakum kaku. Dan ternyata ini juga pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memberikan hadiah kepada pemuka kaum yang kafir. Diberi hadiah berupa sekawanan kambing sebanyak 2 lembah atau 1 lembah. Barakallahu. Lalu dia masuk Islam, kemudian dia menemui kaumnya dengan mengatakan, masuk Islamlah kalian, kalian akan selamat. Sungguh aku diberi sebuah pemberian oleh orang yang tidak takut miskin, tidak takut mati. Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya masuk Islam. Dan kenyataan juga di antara bentuk pemurtatan adalah dengan pemberian. Ada orang terkena bencana Lombok, bencana gempa di Lombok, barakakum. Seperti yang pernah terjadi beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, banyak pemurtatan di sana. Barakakum. Mereka-mereka dari kaum ya Zionis Salibis mencari kesempatan, sehingga barakakum ada juga dari saudara kita yang ternyata murtad. Na'udzubillah min dzalik. Dengan pemberian, maka dikarenakan hibah pemberian hukumnya itu boleh dalam Islam, maka barakofikum sebagai bentuk kecintaan kita adalah tahadu tahabu. Kita saling memberi hadiah kepada saudara kita, barakofikum, dan hadiah itu umum. Tidak harus yang namanya hadiah itu harus dikado, harus dibungkus, tidak. Apapun pemberian, ketika diberi itu nampak bendanya, itu juga hadiah. Yang namanya hadiah itu pemberian, barakofikum. Dan tidak harus ada ganti rugi. Kalau ada ganti rugi, namanya pinjaman atau hutang. Kemudian an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat, hadis yang lain yang menunjukkan tentang bolehnya hibah atau atiyah atau hadiah, dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Dulu Rasulullah SAW beliau biasa menerima hadiah dan beliau pun biasa membalas pemberian hadiah tersebut kepada orang yang memberinya. Jadi membalas pemberian dari hadiah yang diberikan itu hukumnya bukan wajib, tapi disunnahkan, disenangi, disukai. Tidak wajib, barakallahu'alaikum. Dan tidak harus sesuai dengan nominalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Bahwasannya Nabi pernah menerima hadiah. Berarti boleh. Dan Nabi pun biasa membalasnya. Namun nanti ada rincian terkait hukum hibah, atiyah atau hadiah. Boleh tidaknya itu bagaimana? Wa tukrahu in kanat riya'an wa sum'atan wa mubahatan. Dan hadiah atau hibah atau atiyah itu dibenci apabila ada unsur riya, supaya dilihat orang lain, supaya dipuji. Wasum'atan, supaya didengar oleh orang lain. Wa mubahatan, dan dalam rangka untuk membangga-banggakan apa yang dihadiahkan kepada orang lain. Maka ini dibenci, haram hukumnya. Sah-sah saja pemberiannya itu. Maksudnya orang yang menerima itu sah saja. Tetapi dosa bagi pemberinya. Wallahu ta'ala bissawab. Ini terkait hukum dan dalilnya. Apakah memberikan hadiah itu merupakan sebagai bentuk ibadah? Ada orang berikan hadiah, apakah itu juga bisa dianggap sebagai ibadah juga, Abu Fadilah? Iya. Kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas. Bukan ibadah, na'am barakallahu. Jadi yang namanya ibadah itu maknanya luas. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal. Ya, minal aqwal wal af'al. Adz-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama, sebutan untuk semua perkataan atau perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan dicintai, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka itu disebut ibadah. Ada orang menegur saudaranya karena berbuat salah dengan teguran yang baik, ikhlas karena Allah, itu ibadah. Berarti ibadah dari sisi lisan. Karena Allah mencintai yang namanya saling memberi nasihat. Orang tidur, apakah bisa disebut sebagai ibadah? Bisa. Kalau tidurnya itu berkahikum mendatangkan kecintaan Allah, keriduan Allah. Sebelum tidur dia membaca doa. Tidurnya itu diniatkan untuk supaya kuat aktivitas setelah itu. Aktivitas-aktivitas untuk kemaslahatan agama maupun dunianya. Kalau tidurnya walaupun membaca doa, tetapi meniatkan supaya kuat ketika nanti mencuri yang dia rencanakan, maka bukan bermakna ibadah. Maka semuanya namanya ibadah itu tidak harus di masjid saja membaca. Tidak hanya rukun Islam yang lima itu saja. Umum. Barakallahu'alaikum. Ada orang menyapu halaman. Bagaimana caranya supaya ini bernilai ibadah? Ya kita niatkan ikhlas. Bukan untuk ria. Nyapu kok mau ria. Justru kebanyakan orang mau nyapu itu bukan tempatnya ria ya. Malah dianggap pekerjaan yang remeh. Kemudian dia meniatkan supaya bersih. Yang mana kebersihan itu barakakum merupakan ya perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala. Banyak hal barakakum. Kemudian masalah tsani, permasalahan yang kedua, syurutul hibah, syarat-syarat hibah atau hadiah atau atiyah. Wa yuta'allaqu bil hibati al ahkamul atiyah. Dan yang berkaitan dengan hibah pemberian ada hukum-hukum sebagai berikut. Al-hukmul awal, hukum yang pertama. Antakuna min jaizi tasarruf wa huwal hurru wal mukallaf war rasyid. Hadiah yang diberikan berasal dari orang yang boleh untuk memberi. Orang yang berhak untuk memberi. Yakni al-hur, orang yang merdeka, bukan budak. Kalau budak memberi sesuatu, maka harus izin tuannya. Karena budak dan harta yang ada pada budak itu milik tuannya. Al-mukallaf. Al-mukallaf ini adalah orang yang sudah tercatat tamyiz. Sudah balig, paling tidak sudah balig barakatikum. Umurnya sudah mencapai 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah, sudah haid untuk wanita. Barakatikum. Kalau anak-anak belum balig, apalagi tidak tamyiz, maka hadiah tersebut tidak dianggap. Anak umur 4 tahun memberi uang 50 ribu ke temannya. Abinya nyari-nyari, gimana? Itu kertasnya tak kasihkan. Itu bukan kertas, nak, uang. Wah, abi gak belanja hari ini, nak. Sudah dibawa pulang sama orang tuanya. Ketika ditagih, maaf tadi ada uang yang dibawa oleh anak Anda. Itu sebenarnya apa tidak izin anak saya. Oh, enggak bisa, sudah diberikan kok. Tidak boleh demikian. Tidak sah. Kecuali barang tersebut remeh, ya, permen, jajan sepotong. Kemudian ar-rasyid harus terbimbing, harus berakal. Kalau orang gila, orang yang majnun, idiot, maka tidak sah. Misalkan ada orang yang setengah gila, kadang sadar, kadang tidak. Ketika tidak sadar, apa yang ada pada dia diberikan kepada orang lain, maka tidak sah. Barakallahu fikum, diberikan HP. Ya, masih bagus. Maka tidak sah, barakallahu fikum. Kemudian, al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Ayyakunal wahibu mukhtaron, fala tasihhu minal mukroh. Orang yang memberi itu atas kehendaknya sendiri. Maka tidak sah pemberian dari orang yang dipaksa. Tidak sah. Misalkan ada orang dipaksa. Kalau kamu tidak memberikan ya sepeda motormu ini kepada si fulan, ya kamu akan saya beginikan dan begini. Pukul, dibunuh. Maka dia terpaksa. Maka ini tidak sah. Yang sah adalah atas kehendak sendiri. Barakakum. Oleh karena itu, ini juga latihan baik bagi kita untuk melatih kita supaya kita tidak kikir, tidak bakhil. Karena bakhil, kikir ini merupakan sifatnya orang Yahudi, perangainya orang Yahudi. Barakallahu. Al-hukmu salis, hukum yang ketiga, ayyakun al-mauhubu mimma yasihu bi'uhu, barang yang diberikan adalah sesuatu yang boleh, yang sah untuk dijual. Berarti benda-benda yang halal, benda yang haram tidak boleh untuk dijual, tidak sah. Ada orang menjual khamr, maka tidak sah hasil jual belinya tersebut. Sebagaimana telah lewat tentang ahkamul buyu', hukum jual beli. Barakallahu'alaikum. Fama la yasihu bi'uhu atau bai'uhu la tasihu hibatuhu, maka sesuatu yang tidak sah untuk dijual, maka demikian pula ketika diberikan juga tidak sah. Mislu al-khamri, misal khamr, minuman keras, kalau dijual itu tidak sah, maka diberikan sebagai hadiah juga tidak sah. Wal khinzir, seperti daging babi atau babi masih hidup, ketika dijual belikan tidak sah, maka dihadiahkan pun tidak sah. Barakallahu. Kalau kita diberi sesuatu yang haram dan ternyata mungkin niatnya lain adalah supaya untuk dirusak benda tersebut supaya lebih sedikit jumlahnya, maka tidak mengapa. Barakallahu. Ada bagi-bagi kaos ya, yang di situ mungkin dari ya ada lambang-lambang kesirikan, kekufuran dari siar-siar mereka, barakallahu'alaikum. Maka kalau diambil orang lain akan dipakai oleh tukang beca atau yang lainnya. Malah barakallahu'alaikum seperti itu memperluas siar mereka. Maka ketika kita diberi, tahu seperti ini, terima. Setelah itu dibakar atau dipotong-potong jadikan lap. Barakallahu'alaikum. Apakah boleh kita tembel? Ya, jahit, tembel, ditutupi. Barakallahu'alaikum. Kalau itu adalah siar-siarnya orang kafir, sebaiknya jangan. Lebih baik dipotong-potong, jadikan keset, atau barakallahu'alaikum, dibuang sebagiannya. Tapi kalau itu bukan siar orang-orang kafir, seperti mungkin ada makhluk hidup, bajunya bagus, tapi ada makhluk hidup, mungkin ada kepala, ya kepalanya ini yang ditutup, atau orang yang ditutup ini, tidak mengapa, karena bukan syiar barakafikum orang-orang kafir, tapi hanya pada perkara yang haram saja. Al-hukmur rabi', hukum yang keempat, ayyukbalul mauhubu lahu asyai'u al-mauhub, ayyukbala al-mauhubu lahu asyai'ul mauhub, li'annal hibata akdu tamlikin faftaqara ilal ijabi wal qabul. Barang yang diterima, maka barang tersebut adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang yang menerima. Jadi barakafikum, ada serah terima dikarenakan pemberian hibah itu membutuhkan akad kepemilikan, dianggap sebagai akad kepemilikan yang membutuhkan adanya ijab kabul. maka tidak boleh. Karena kita tahu karakter seseorang, misalkan dia itu suka memberi. Tiba-tiba kita mengambil tanpa seizinnya. Tanpa seizinnya, setelah itu barakakikum, ketika ditanya, loh itu punya siapa? Nah, punya sampean. Karena orang tersebut tahu pasti akan akhirnya dikasihkan. Ya sudah, ambil saja. Maka seperti ini bukan hadiah namanya. Barakakikum. Itu gosok dari awalnya. Mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Maka yang namanya hadiah itu ada ijab kabul. Ada serah terima. Kamu saya beri siomay. Satu bungkus. Barakafikum. Naam, jasak moheron. Saya terima. Udah itu hadiah. Atau dia tidak bilang misalkan. Dia bisu. Bagaimana? Tapi dengan tangannya mengisyaratkan, ya udah masuk padanya. Barakatikum. Atau tidak bisu tapi tidak bilang ini untuk antum, tapi hanya dengan tangannya ini. Maka masuk padanya dengan isyarat. Barakatikum. Karena memang kalau itu diketahui. Kalau ternyata yang menerima ini tidak mau menerima, yang mau diberi tidak mau menerima, maka pemberian tersebut bukan milik orang yang awalnya hendak diberi. Barakallahu. Misalkan si A memberi kepada si B menolak, akhirnya si A memberi kepada si C. Tidak bisa kemudian si B ini, yang anaknya si B, dia menikmati pemberian tersebut yang ditolak oleh si B, menikmati juga padahal sudah diberikan kepada si C, karena tidak ada ijab kabul, serah terima di situ. Barakallahu. Al-hukmul khamis, hukum yang kelima, antakunal hibatu halatan munjizah, hendaknya hibah itu adalah pemberian yang tidak terikat, yang urusannya sudah bisa diselesaikan, plong, tidak ada ikatan, ya sudah diberi, ya sudah. Fala tasihul hibatu al muakkotah, maka tidak sah pemberian yang terikat dengan waktu. Mislu, contohnya, wahabatuka hada syahron aw sanatan, aku memberikan sesuatu kepada kamu ini, ya ini menjadi milikmu, tapi hanya sebulan atau hanya satu tahun saja. Lewat dari itu bukan milikmu lagi. Maka ini bukan pemberian, bukan hadiah, bukan hibah, bukan atiyah, tetapi apa? Pinjaman. Karena harus dikembalikan, karena terikat waktu. Nah kalau rusak ketika setengah tahun atau setengah bulan, rusak, sementara sudah ada akad ini milikmu hanya sebulan, selebihnya dari itu dikembalikan, ini milikmu hanya setahun, selebihnya dari itu dikembalikan, maka seperti ini barakakikum akan menyusahkan orang yang diberi tadi. Jadi yang namanya hibah itu adalah halatun munjizah, sesuatu yang keadaannya itu lepas, termiliki selama-lamanya. Kalau tidak selama-lamanya berarti pemberian. Berarti barakakum pinjaman. Li'annal hibata aqdu tamlikin, karena hibah itu adalah akad kepemilikan. Fala tasihhu muaqqatah, maka tidak sah kalau terkait dengan waktu. Al-hukmu sadis, hukum yang keenam. Antakuna bi ghairi iwad li'annaha ta'barru'un mahdun. Yang namanya hibah, atiyah atau hadiah, pemberian, itu tidak ada ganti rugi. Karena itu adalah semata-mata pemberian. Barakofikum. Maka tidak perlu menanya-nanyakan lagi orang yang memberi. Dulu yang saya beri kemana? Wah ini rusak. Kamu itu sudah diberi, dirusakkan lagi. Maka ini masuk dalam sebutan al-adza. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah, bahasanya orang yang ya melakukan pemberian, berinfak, bersedekah kepada orang lain, barakafikum, lalu dia atau mengungkit-ungkit al-manna wal-adha atau menyakiti, maka di sini barakafikum menghanguskan pahala bagi orang yang memberikannya. Jadi yang namanya pemberian tanpa ganti rugi. Tidak perlu menanya-nanyakan dan tidak perlu mengungkit-ungkit dan tidak perlu menyakiti hati yang diberi. Nih, kamu saya beri 2.000 ya. Sudah setiap hari kesini 2.000. Nah, ini ikhlas atau tidak? Barakafikum. Maka tidak bernilai ibadah. Kemudian al-mas'alah tsalitsah, permasalahan yang ketiga, ba'dul ahkam al-muta'alliqati biha, sebagian hukum yang berkaitan dengan hibah. Wa yuta'allaqu bil hibati al-ahkamul atiyah. Yang berkaitan dengan hibah ada hukum-hukum berikut ini. Ya, kalau tadi adalah syarat-syaratnya, sekarang adalah hukum-hukumnya. Kalau tadi syarat sah tidaknya hibah, sekarang hukumnya. Barakafikum. Ya, jadi tadi asyartul awal, syarat yang pertama, sampai asyartul sadis, syarat yang keenam. Sekarang al-hukmul awal, hukum yang pertama, talzamu al-hibatu idza qabadaha al-mauhubu lahu bi'idnil wahid. Hibah, pemberian yang diterima itu harus adanya izin dari orang yang memberikan, yakni adanya ijab kabul, adanya pernyataan, ini milikmu, ini punyamu, ini kamu sabri. Walaupun tidak dengan ucapan, dengan tulisan atau isyarat, kalau itu dipahami maka sah. Walaisa lil wahid arruju'u fiha. Dan hukum yang berikutnya adalah tidak boleh bagi orang yang memberi hadiah dia meminta kembali, menarik kembali apa yang telah diberikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini dosa. Barakafikum. Al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikan itu permisalannya seperti anjing yang memuntahkan apa yang dia makan kemudian menjilati, memakan kembali muntahannya tersebut. Maka nilai pemberian tadi yang diambil itu seperti muntahan anjing, jelek nilainya. Barakatikum. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Illa idza kana aban, kecuali kalau yang meminta itu dia adalah ayahnya sendiri. Kok bisa? Ayahnya sendiri. Istrinya tidak boleh, ibunya tidak boleh. Fa innalahu arruju'a fima wahabahu libnihi. Karena seorang ayah berhak mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yahillu lirrajuli ayyu'tiyal atiyata fayarji'u fiha illa alwalidu fima yu'ti waladahu. Nabi bersabda, tidak halal bagi seseorang ketika dia memberikan sebuah pemberian dia meminta kembali. Tidak halal, berarti haram. Kecuali orang tua, ayah, dia meminta kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya. Barakallahu fikum. Karena memang ada hadis, ya, bahwasanya anak dan hartanya itu milik ayahnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam riwayat beliau. Hukum yang kedua, yajibu 'alal abi al-musawatu baina abna'ihi fil hibah. Wajib bagi seorang ayah yang memberikan pemberian supaya adil di antara anak-anaknya ketika memberi. Falau khassa ba'duhum biha aw fadala bainahum fil ata' duna ridahum lam yasih hadzalik. Kalau sekiranya ayah tersebut mengkhususkan salah seorang dari mereka itu diberi dengan pemberian yang lebih, atau melebihkan di antara mereka dalam pemberian tanpa keridhaan yang lain, maka pemberian yang lebih tersebut, yang tidak adil, tidak rata tersebut, tidak sah. Wa in radu shahat al hibatu. Kalau ternyata mereka itu ridho, rela, setuju, maka sah, walaupun tidak sama. Maka ini hati-hati, ya, bagi seorang ayah. Maka yang namanya hadiah, laki perempuan rata, beda dengan warisan. Kalau warisan, laki itu 2:1 daripada perempuan. Wa dzalika li hadis An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Dan itu berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, anna abahu tasaddaqa alaihi bi ba'di malihi. Bahwasanya ayahnya pernah hendak bersedekah, memberikan hadiah sebagian hartanya. Faqala lahu an-nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepadanya, akul la waladika a'taita mislah. Apakah masing-masing dari anakmu itu kamu beri dengan cara yang rata, semisal dengan yang lainnya? Qala barakakum, la, tidak. Jadi Nu'man bin Bashir ini, ya, Bashir ayahnya Nu'man memberikan hadiah kepada Nu'man bin Bashir sebagian hartanya. Kemudian Nu'man bin Bashir ini ditanya oleh ayah, oleh Nabi, atau berkafikum, ayahnya Nu'man bin Bashir, yakni Bashir ini ditanya oleh Nabi, apakah setiap anakmu itu mendapatkan, ya, pemberian darimu dengan rata? Maka Nu'man bin Bashir berkafikum menceritakan bahwasanya ayahnya menjawab, la, tidak. Maka qala, maka Nabi menyatakan, fattakullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa'dilu baina auladikum, wahai para ayah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka hendaknya kalian adil di antara anak-anak kalian. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau kita, ya, pulang kerja, punya anak 4, satu diberi jajan, ya, semuanya diberi, dibelikan. Barakallahu fikum. Tapi juga sesuai kondisi. Semuanya diberikan, tapi apakah harus sama? Terkadang beda. Yang satu minta garang asem manyung, yang satunya becek mentok, misalkan tidak mau garang asem manyung, ya, ditawari masing-masingnya. Barakallahu. Yang satu masih bayi, tidak mungkin disuapin, ya, garang asem. Maka dikasih apalah. Barakallahu. Seperti itu. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain Nabi menyatakan, la tushiduni atau la tushidni ala jaur. Janganlah engkau menjadikan aku menjadi saksi atas perbuatan jahat, perbuatan keji. Maka Nabi tidak mau menjadi saksi. Maka seorang ayah harus rata ketika memberikan hadiah. Yang ketiga, idza fadhalal abu fi maradi mautihi baina abnaihi aw khassa ahadihim bi atiyatin dunal akharin lam yasihha illa idza ajaza zalika baqiyatul warasah. Apabila seorang ayah memberikan atau barakafikum, ya, nah, memberikan sebuah pemberian dengan lebih ketika dia sakit di antara anak-anaknya, atau mengkhususkan salah satu dari mereka dengan pemberian dengan tanpa yang lain, maka ini tidak sah kecuali dengan keridhaan barakafikum ahli waris yang ada ketika itu. Misalkan ada sisa sudah dibagi, misalkan ya barakafikum ayahnya tadi dia memiliki keinginan supaya diberikan kepada anaknya yang paling kecil atau paling tua, maka itu tidak sah kecuali dengan keridhaan itu semuanya, kerelaan, izin dari ahli waris yang lainnya. Yang keempat, tashihul hibatu al mu'allaqah, boleh sah sebuah pemberian yang mu'allaqah, yakni terkait dengan waktu dari sisi awal kepemilikan. Kalau yang tadi sebelumnya itu dari sisi lamanya kepemilikan, maka tidak sah, tidak boleh. Kamu saya beri hadiah ini, tapi hanya satu bulan saja. Lebih dari satu bulan itu milik saya kembali atau milik orang lain. Kalau itu adalah terkait dengan masa kepemilikan, maka tidak sah. Tapi kalau dari sisi awal kepemilikannya, itu kapan dia menerima hadiah, boleh memiliki hadiah itu, maka ini sah, boleh. Ka'ayyakulah, seperti ada orang yang mengatakan, idza qadimal musafir aw najalal matar wahabtuka kada, apabila nanti ada musafir yang datang yang membawa hadiah untukmu, atau apabila nanti pas hujan turun, maka aku berikan ini untuk kamu. Maka itu boleh. Ketika belum datang musafir, hujan belum turun, maka itu belum menjadi milik dia, belum menjadi milik orang yang hendak diberi. Barakatikum. Tetapi kalau sudah hujan turun dan sudah diberikan, maka itu boleh, sah. Barakatikum. Yang kelima, tasihhu hibatud din liman huwa fi dhimmatihi wa yu'tabaru dzalika ibra'an lahu. Dianggap sah pemberian hasil hutang, yang mana hutang tersebut adalah tanggungan orang yang memberinya, dan itu dianggap ya orang yang menerima hadiah tersebut dia terlepas dari tanggungan hutang tersebut. Jadi tanggungan hutang tersebut itu terlepas dari orang yang mendapatkan hadiah tersebut. Kita ingin memberikan hadiah tapi hasil hutang, apakah boleh? Boleh, sah. Namun setelah diberikan, bukan kemudian yang mendapatkan hadiah itu dia yang harus melunasi, ya. Barakafikum. Yang terakhir, yang keenam, la yambagi raddul hibati wal hadiyah wa in qallat, tidak selayaknya, tidak sepantasnya untuk menolak pemberian atau hadiah walaupun itu sedikit. Jadi diterimalah, ya, walaupun cuma permen satu, barakafikum, truk, kan satu bungkus satu truk, atau kecil satu bungkus. Ternyata permennya tidak ada di Indonesia, ya, asli dari misalkan barakafikum Dubai dan halal, ya, diterima, ya, per bijinya 7.500 misalkan, ya, diterima barakafikum. Apakah boleh ketika hadiah yang kita ambil dijual? Boleh, itu haknya dia. Wa tusannu al-ithabatu 'alaiha, dan disunnahkan untuk membalas hadiah yang telah diberikan. Li fi'lihi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu alaiha. Dulu Rasul alaihi salatu wasallam biasa menerima hadiah dan juga biasa membalas hadiah kepada orang yang memberinya. Jadi ini disunahkan untuk membalas, tidak wajib dan tidak sepantasnya untuk menerima tidak sepantasnya untuk menolak hadiah atau hibah pemberian. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah, barakatuh.